نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di saat-saat ini. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kesempatan berada dalam lingkup 10 hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 hari awal Dzulhijjah. Rasulullah SAW telah menegaskan, "Ma min ayyam amalu salihu fihin ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam al-ashar." Faqalu ya Rasulullah, "Wala al-jihad ya Rasulullah?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, "Wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bishay'in min dhalik." Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tak ada hari-hari yang amalan soleh pada hari-hari itu paling Allah Subhanahu wa taala cintai mengalahkan hari-hari pada 10 hari ini. Amalan soleh pada 10 Dzulhijjah awal ini adalah amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai, mengerahkan hari-hari yang ada selainnya. Maka para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Tidak pula amalan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu, "Tidak pula dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang keluar untuk berjihad dengan membawa jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali satu pun, tidak jiwa, tidak pula harta." Ini saja yang bisa mengalahkan amalan pada 10 awal ini. Karena itu keutamaan besar Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita untuk berjumpa di 10 hari ini. Dan di antara amalan yang sangat mulia yang padanya adalah berpuasa. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sebahagian istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam ia mengatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu yauma asyura wa tis'an min dzulhijjah. Al hadis adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa pada hari Asyura nanti di bulan Muharram dan 9 hari di bulan Dzulhijjah. 9 hari sebab hari ke-10 adalah hari Idul Adha dan Idul Adha haram padanya untuk berpuasa. Dari 9 1 sampai 9 ini yang paling hebat adalah puasa di hari ke-9. Sebab puasa inilah yang bertepatan dengan wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Puasa ini dikenal dengan puasa Arafah. Yang kata Nabi SAW ketika ditanya tentang Arafah, yukaffiru as-sanatal madiyah wal baqiyah. Bahwa puasa Arafah menghapuskan setahun, satu tahun yang telah lewat dan satu tahun yang akan datang. Hebatnya puasa Arafah ini. Amalan yang telah lewat terhapus. Lebih hebat lagi, amalan yang belum kita lewati ternyata sudah dihapus keluar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 10 hari itu. Dari 10 hari ini yang termulia adalah justru hari ke-10. Justru hari ke-10. Karena Rasulullah bersabda, "A'zamul ayyam 'indallah yaumun nahar." Hari yang teragung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaumun nahar, hari kurban, hari penyembelihan. Kemudian ya, thumma yaumul qar. Kemudian hari menetap, yaitu saat orang menetap di Mina pada tanggal selanjutnya, tanggal 11 Dzulhijjah. Inilah hari yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan Dzulhijjah bukan hanya terdapat pada siangnya, tetapi juga terdapat pada malamnya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala gunakan malam 10 Dzulhijjah ini dalam sumpah. Wal fajr wa layalin ashr wasyafi wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul ladzi hijr. Demi fajar dan demi malam yang 10 dan demi yang genap dan yang ganjil serta demi malam ketika semakin terang. Dan kepada sumpah-sumpah ini terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Dan di antara yang Allah sumpahi sebagai sesuatu yang sangat lebih hebat dan merupakan pelajaran bagi orang yang berakal adalah walayalin ashar, malam-malam yang 10. Banyak ahli tafsir menyebutkannya bahwa dia adalah 10 malam 10 Dzulhijjah, di awal Dzulhijjah. Karena itu syukuri hari-hari ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mantapkan ibadah-ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang Nabi khususkan perintahkan di hari-hari 10 ini adalah memperbanyak la ilaha illallah, memperbanyak subhan apa alhamdulillah tahmid, dan memperbanyak takbir Allahu akbar. Malam dan siangnya bisa diperbanyak tanpa menentukan lafaz yang khusus di waktu yang khusus dan tanpa menentukan dengan bilangan jumlah tertentu. Sangat baik kalau kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Empat kalimat yang paling afdal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terserah diawali dari mana, perbanyak ini, sebab ini adalah hari-hari memperbanyak amalan. Ramadan telah lewat, kemudian datang 10 hari yang teramat mulia ini. 10 yang teramat mulia ini. Sampai-sampai para ulama berselisih mana lebih afdal dengan 10 terakhir Ramadan. Sebagian mengatakan lebih afdal 10 Dzulhijjah ini. Sebab 10 terakhir Ramadan yang afdal hanya malamnya. Kalau ini malam dan siangnya. Kalau ini malam dan siangnya mempunyai keafdalan. Karena itu perbanyak ibadah, amalan. Sebab Nabi telah menegaskan tidak ada amalan di hari-hari yang lebih Allah subhanahu wa ta'ala cintai mengalahkan amalan di 10 Dzulhijjah ini. Apalagi di 9 Dzulhijjah. Disitulah hari Arafah. Terkhusus apalagi di 10 Dzulhijjah. Sebab di sanalah terkumpul banyak ibadah. Ada ibadah takbir, ada ibadah solat, ada ibadah khutbah. Dan yang lebih hebat lagi, iya, yang sangat nampak adalah sebagaimana namanya Yaumun Nahar, hari kurban, hari penyembelihan, hari pengaliran darah dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat jemaah, semua amalan hanya ditentukan dengan diri takwa seseorang. Iya, ketakwaan dalam amalanlah yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَيَّنَا لَاللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Tidak sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala daging-daging kurban itu. Tidak pula darah-darahnya. Bukan itu yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang sampai adalah takwa kalian. Takwa kalian. Apa yang melandasi ibadah kita, itulah yang menentukan berapa dan bagaimana yang kita peroleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu perhebat takwa, di antara metode yang memperhebat takwa adalah betul-betul memperhatikan hari-hari ini, betul-betul memuliakan syiar besar ini. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala menjamin secara pasti siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pastikan bahwa itu adalah ketakwaan hati. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh hal itu merupakan ketakwaan hati. Kata dari Allah ketakwaan hati menjelaskan bahwa takwa itu terletak di dalam hati. Sebagaimana sabda Nabi SAW, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, kata Nabi. Nabi tunjuk ke hati. Itulah yang harus dilihat, itulah yang harus diperhatikan, yang melandasi amalan-amalan kita. Keikhlasan kita, cinta kita kepada Allah yang melandasi amalan itu. Harapan kita kepada Allah yang melandasi amalan itu. Takut kita kepada Allah yang melandasi amalan itu. Iya. Semua ini masuk ke dalam kata keikhlasan. Dan selain itu, penyandaran kita kepada Allah, isti'anah kita kepada Allah, ketawakalan kita kepada Allah. Iya. Semuanya itu adalah perkara-perkara hati. Inilah yang melandasi amalan. Dan dua perkara besar ini adalah apa yang selama ini kita bahas, yang merupakan puncak dalam segala keberadaan kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Pemurnian ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan pemurnian permohonan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Syekh rahimahullah ta'ala, وَالنَّاسُ فِي هَذَا عَلَى دَرَجَاتٍ مُتَفَاوِتَةٍ لَا يَحْشِي تُرُقَهَا إِلَّا اللَّهِ فَأَكْمَلُ الْخَلْقِ وَأَفْضَلُهُمْ وَأَعْلَاهُمْ وَأَقْرَبُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَأَقْوَاهُمْ وَأَهْدَاهُمْ أَتَمُّهُمْ عُبُودِيَّةً لِلَّهِ min hadzal wajh wa hadha huwa haqiqatu din al-islam alladhi arsalallahu bihi rusula wa anzala bihi kutuba huwa ay yastaslima al-'abdu lillah la li ghayrihi fal mustaslim lahu wa li ghayrihi mushrik wal mumtani anil istislam ila mustakbir. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, manusia dalam perkara ini berada dalam jenjang-jenjang yang sangat berbeda-beda. Tidak ada yang mengetahui membatasi jenjang-jenjangnya kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas, makhluk yang paling sempurna, yang paling afdal, yang tertinggi kedudukannya, dan paling dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta yang terkuat, serta yang paling sempurna di atas hidayah, adalah yang paling sempurna ubudiyahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi yang beliau jelaskan ini, yaitu kemudian ditegakkan di atas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang kembali kepada dua pokok utama, melahirkan puncak harapan hanya kepada Allah dalam iyyaka na'budu, dan puncak ketergantungan, ketawakalan, permintaan bantuan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam wa iyyaka nasta'in. Ini pembahasan yang telah lewat. Selamanya dua perkara itu kita tidak akan paham kecuali ketika kita mempraktikkannya langsung, bahwa ketika beribadah kita betul-betul memerlukan hanya Allah lidzatihi sendiri, tanpa karena dan tanpa maksud yang lainnya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang kita perlukan dalam ibadah, dalam ikhlas, dalam cinta kepadanya, dalam harapan kepadanya, dalam takut kepadanya. Kemudian dalam ibadah itu kita betul-betul yakin tidak ada yang bisa membantu, menolong untuk terwujudnya, apalagi sempurnanya, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita pun perlu kepada Allah subhanahu wa ta'ala lidatihi, bukan karena yang lainnya, secara langsung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam meminta pertolongan, ketawakalan, bantuan dalam terwujudnya kesempurnaan ibadah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini ikhwah, ilmu ini ada ilmu yang paling merupakan sasaran syaitan agar supaya kita lupa, agar supaya kita lupa. Baik, jadi di sini ukuran kesempurnaan seseorang, kesempurnaan ibadah dilihat dari dua sisi itu, yang seluruhnya kembali kepada apa yang terkumpul di dalam hati. Dan Nabi mengatakan itulah takwa. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang termulia di antara kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling takwa. Karena itulah sulit membedakan antara kata ibadah yang sebenarnya dengan kata takwa itu sendiri. Sebagaimana yang telah lewat dalam awal-awal pembahasan, Syekh pernah mengungkap beberapa kata yang Syekh rahimahullahu ta'ala jadikan sebagai kata yang mempunyai makna yang sama, mirip. Ingat, takwa, ibadah, lagi taat. Iya. Itu yang saya sebutkan tadi, poin yang halaman 54, ibadah, taat, istiqamah, luzum, as-sirat mustaqim, kemudian taqwa, ini seluruhnya mempunyai makna yang sama. Tegaknya ibadah sama dengan tegaknya taqwa, tegaknya semua ini sama dengan tegaknya ketaatan. Ini pula makna istiqamah, ini pula makna luzum kokoh di atas as-sirat al-mustaqim. Ini pula makna kokoh di atas Islam. Ini juga makna Islam. Ini juga makna kokoh di atas agama. Seluruhnya mempunyai maksud yang sama. Tayyib. Setelah itu kata beliau, wa hadha huwa haqiqatu dinil Islam. Inilah dia hakikat agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala utus dengannya para rasul. Ini hakikat Islam, perhatikan kata Syekh, yang Allah utus dengannya para rasul, yang dengannya Allah turunkan kitab-kitab. Jadi dalam makna ini, semua seruan rasul, semua ajakan kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah ajaran Islam. Paham ya? Iya. Sebab semuanya ada di atas makna ini, yaitu ayyastaslimal 'abdu lillah la li ghairihi. Hamba istislam, memurnikan dua perkara ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ajakan semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Islam secara umum. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna dina indallahi Islam. Sungguh agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Agama yang disuruh oleh Nabi Nuh adalah agama Islam. Yang disuruh oleh Nabi Ibrahim adalah agama Islam. Disuruh oleh Nabi Musa adalah agama Islam. Yang disuruh oleh Nabi Isa adalah agama Islam. Demikian pula yang disuruh oleh Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam adalah agama Islam. Semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Islam dalam makna ini. Ini Islam dalam makna umum. Iya. Yaitu istislam lillahi bitauhid. Iya, istislam betul. Menyerah tulus betul kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pemurnian ibadah dan dalam pemurnian isti'anah dan ketawakalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-mustaslim yang istislam kepada Allah dan juga kepada selain Allah, maka ini yang dikenal dengan musyrik. Ini musyrik. Kemudian yang tidak mau istislam, tunduk, ini namanya mustakbir. Ini yang takabur. Kita sekarang punya tiga istilah: muslim, musyrik, dan mustakbir. Yang muslim yang sebenarnya, yang betul-betul tegak di atas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Istislamnya, penyerahan, pemurniannya, harapan, cinta dan takutnya, ibadah, keikhlasannya, serta ketawakalan dan isti'anahnya murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun musyrik, kepada Allah dan kepada selain Allah. Kepada Allah dirasakan nikmat juga ketika kepada Allah, tapi kepada selain Allah Subhanahu wa taala juga ini musyrik. Iya. Terus mustakbir, orang yang takabur, yang tidak mau istislam. Yang tidak mau istislam itu mustakbir. Wa qad thabata fi sahih 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anna al-jannata la yadkhuluha man fi qalbihi مثقال ذرة من كبر كما أن النار لا يخلد فيها من في قلبه مدخال ذروة من إيمان فجعل الكبر مقابلا للإيمان فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan telah sabit dalam as-sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian pula Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tabrani dalam Al-Kadir, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW menegaskan, sungguh surga tidak akan dimasuki, tidak akan masuk kepadanya mereka yang di dalam hatinya terdapat kibir, walaupun sebesar darrah, walaupun seberat darrah. Darrah, semut kecil, semut kecil. Ini tidak terasa dalam timbangan. Tapi walaupun kibir sebesar itu, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana neraka, sungguh neraka tidak akan ada orang yang dikekalkan di dalamnya selama di dalam hatinya terdapat sebesar darrah pula berupa iman. Ini menunjukkan bahwa Allah menjadikan kibir adalah lawan dari iman. Berhadapan langsung kibir dan iman. Kapan ada kibir, maka tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Kapan ada iman, maka tidak akan pernah kekal dalam neraka. Bukan langsung masuk surga, tapi tidak akan pernah kekal dalam neraka. Karena itulah istislam supaya kita selamat dari kibir, dan murnikan istislam supaya kita selamat dari kesyirikan. Dan tidak ada istislam kecuali hanya dengan tegaknya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sementara dua ini tidak akan pernah tegak kecuali hanya ketika dilandasi oleh alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin. Yang dengan alhamdulillahi rabbil alamin tegas kita nyatakan cinta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan arrahmanir rahim kita nyatakan harapan kepada arrahman arrahim. Dan dengan malik yaumiddin lahirlah takut, pembesaran, pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas inilah tegak pemurnian ibadah. Sebab ibadah tidak akan tegak kecuali hanya dengan tiga ini. Cinta hanya kepadanya, tidak kepada selainnya. Harapan hanya kepadanya, yang selamat dari harapan kepada selainnya. Takut hanya kepadanya, yang betul-betul tidak tercampuri dengan takut kepada selainnya. Di sinilah tegak, iyyaka na'budu. Dan ini tidak akan tegak kecuali hanya dengan wa iyyaka nasta'in. Siapa yang menegakkan hal ini, maka akan mendapatkan jawaban dari doanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia dapatkan doa ini, dapatkan hidayah di atas jalan kenikmatan, selamat dari jalannya al-maghdubi 'alaihim, orang-orang Yahudi dan yang mengikutinya, dan selamat dari jalannya ad-dallin, orang-orang Nasara serta yang mengikuti mereka. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjamin dengan sabdanya sebagaimana disebutkan dengan firman-Nya sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, ketika hamba membaca ihdinash shiratal mustaqim, Allah Subhanahu wa taala menjawab walil abdi ma sa'al, dan bagi hamba apa yang dia minta. Kalau begitu, cermati suratul Fatihah, sebab dia adalah surah yang teragung dalam Al-Quran. Beruntung kita, Allah mensyariatkan kepada kita salat, yang langsung kewajibannya dijemput oleh Rasulullah SAW di atas langit, yang dengan aturan, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian setelah itu, urusan seorang hamba dalam hidup di muka bumi harus terus dia upayakan dalam semua keadaan sehingga tergolong ke dalam golongan orang-orang yang betul-betul terakui keikhlasannya. mukhlisin, mukhlisin. Ini sifat sudah. Istislam ini harus terus ditegakkan sebagai sifat, sebab yang dijamin dan selamat dari ancaman adalah mereka-mereka yang meninggal dalam keadaan muslim. Allah Subhanahu wa taala mengancam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian hanya sebagai seorang muslimun. Allah tidak bilang jangan kalian mati kecuali setelah kalian jadi PNS. Allah tidak bilang jangan sekali-kali kalian mati kecuali setelah kalian nikah misalnya. Setelah kalian punya usaha, setelah kalian bisa ini bisa itu, tidak. Tetapi illa wa antum muslimun. Kita perlu keselamatan dunia, alam barzah dan akhirat, dan tidak ada sebab yang betul-betul hebat dalam menyelamatkan kecuali keikhlasan ini yang tegak di atas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada di dunia keselamatan. Di dunia ditegakkan, hanya ditentukan oleh keikhlasan ini. Keselamatan dari bencana, keselamatan dari bencana, bencana apa saja. Orang mau lari dari bencana, kalau memang pantas dapat bencana pasti kena. Sebab Allah Subhanahu wa taala betul-betul nampakkan bencana. Di lautan Allah lenyapkan sebuah pulau. Di daratan Allah tenggelamkan sebuah daratan. Di gunung Allah Subhanahu wa taala turunkan pasir panas, uap panas, awan panas, belum lagi laharnya. Terlalu banyak. Di udara pun Allah Subhanahu wa taala rontokkan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Betul-betul telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Allah katakan nampak, bukan sesuatu yang tersembunyi. Betul-betul dinampakkan di daratan dan di lautan. Kata Allah, bima kasabat aydin nas. Ini sebab satu-satunya. Yang beraneka ragam. Sebab, uraian sebabnya ini beraneka ragam. Tapi inilah kesimpulan sebabnya. Dengan sebab tangan-tangan manusia. Allah yang datangkan bencana. Tapi sebabnya adalah perbuatan manusia. Kesyirikan yang terbesar lawan keikhlasan. Kekafiran lawan keikhlasan. Ketakabburan lawan keikhlasan. Kemunafikan lawan keikhlasan. Ini sebab-sebab terbesar. Kemudian dosa-dosa besar adalah perusak-perusak keikhlasan. Dosa-dosa kecil termasuk seluruhnya. Perkara-perkara ini berhubungan langsung dengan keikhlasan. Kan itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali hanya dengan nilai-nilai ikhlas. Bima kasabat aydin nas, dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Kata Allah, liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, untuk Allah rasakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka lakukan. Sebagian, belum seluruhnya. Bagaimanapun hebatnya hempasan angin, masih sebagian kecil. Bagaimanapun luar biasanya banjir yang melanda, masih sebagian kecil. Bagaimanapun hebatnya gelegar petir yang menyambar, masih sebagian kecil. Bagaimanapun hebatnya tanah longsor, masih sebagian kecil. Bagaimanapun dan bagaimanapun hebatnya letusan gunung Merapi manapun, masih sebagian kecil dari sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Bagaimanapun hebatnya lautan menghantam, mengakibatkan tsunami, masih sebagian kecil. Kata Allah, liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, untuk Allah rasakan kepada mereka sebahagian dari perbuatan-perbuatan mereka. Apa hikmah di balik ini? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Tetapi tidak nampak jamaah tanda-tanda kembali. Sebab besar adalah kesyirikan. Ternyata setelah terjadi bencana, justru kesyirikan dan tokohnya semakin dibanggakan. Coba lihat Mbah Merijan, si goblok tolol itu. Iya. Dengan kekuatan rasa. Padahal itu rasa. Rasa. Iya, kurus. Iya. Sebabnya adalah kesyirikan. Iya. Setelah Allah hinakan, justru dia semakin dibanggakan. Lihat banyaknya orang-orang goblok dalam melihat bencana. Iya. Tidak lepas. Ada air jatuh. Tidak lepas dari tumbal. Tidak tahu berapa sapi yang dipotong. Kesyirikan. Iya. Jogja. Jogja. Di sana kesyirikan dilakukan secara resmi dan tidak resmi. Ya, secara resmi dan tidak resmi yang dipusatkan memang di Gunung Merapi dan pantai Laut Selatan. Secara resmi dan tidak resmi di keraton adalah pusatnya. Kesyirikan, kesyirikan. Adalah sumber bencana. Lumpur Lapindo tidak lepas dari tumbal-tumbal. Lihat jamaah. Manusia lari kepada kesyirikan yang justru merupakan sebab datangnya bencana. Padahal sumber keselamatan hanyalah dengan keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza rakibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ila al-bar idahum musyrikun." Takala Allah Subhanahu wa taala, takala mereka orang-orang musyrik di atas perahu. Orang musyrik di atas perahu. Ombak besar, angin kencang. Dalam ayat yang lain dikatakan, wa ghasyiyahum mawjun kadzulal. Ombak seperti awan melingkup mereka. Bukan ombak setinggi ini, seperti awan itu ombak. Di atasnya sudah itu ombak. Orang musyrik di atas perahu ini, apa yang mereka lakukan? Lihat hebatnya bencana yang mengancam. Apa yang dilakukan oleh orang musyrik? Da'u Allah. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dengan cara mukhlishina lahuddin. Ini sifatnya. Allah akui ini sebab orang musyrik di zaman Nabi mampu ikhlas dalam kondisi gawat, meninggalkan semua disembah selain Allah sebab mereka yakin hanyalah perantara. Mukhlishina lahuddin, betul-betul mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah. Permohonannya, isti'anahnya, ketawakalannya murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya Allah selamatkan. Sebab siapa yang masuk dalam lingkup ini pasti selamat. Walaupun Allah tahu dia adalah orang musyrik nantinya. Dia orang musyrik. Tapi orang musyrik mampu ikhlas dalam kondisi gawat. Allah selamatkan. Falamma najjahum ilal bar idahum musyrikun. Tapi dasar orang musyrik tak kala Allah selamatkan ke daratan kembali melakukan kesyirikan. Keikhlasan adalah penyelamat. Lihat bagaimana Fir'aun laknatullah alaih. Pembangkang yang sangat besar. Tokoh kekafiran yang teramat nampak. Yang mengajak orang berada dalam kekafiran dalam jumlah yang sangat luar biasa pula. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan jasadnya. Apa di antara sebab utamanya? Pada saat nyawa ombak telah menggulung dia, dia sempat menyatakan, saya menyatakan La ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Saya menyatakan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya yang diimani oleh Bani Israel. Tapi Allah menjawab, Al-ana wa qad asaita qabl. Baru sekarang, padahal sebelumnya kamu ingkar. Tetapi Allah selamatkan jasadnya. Coba lihat, keikhlasan, ketulusan. Selamatnya hamba dari kesyirikan. Tidak akan bisa jamaah. Bencana demi bencana dihadang kecuali dengan keikhlasan, dengan keikhlasan. Kalau di Jawa terjadi perkara ini, maka di Sulawesi adalah orang yang tertegur. Orang yang tertegur. Dianggap kembali itu kalau yang jauh dari tempat supaya bisa mengambil pelajaran darinya. Orang-orang yang ditegur. Di Sulawesi banyak tempat-tempat kesyirikan yang dibesarkan, dijadikan sebagai syiar. Ini ikhwah beberapa hal sehubungan dengan pembahasan kita dan berhubungan dengan kejadian yang kita alami saat-saat ini. Kemudian ya, bencana menimpa, ya hanya menimpa orang-orang yang melakukan, bahkan tidak hanya menimpa orang-orang yang berada di daerah bencana, tapi orang-orang yang puluhan kilo dari bencana pun iya terimpas, banyak yang mengungsi. Dan ini tentunya secara akal, fitrah, apalagi dalam tinjauan syar'i, sangat baik kalau ya bapak-bapak, ikhwa-ikhwa memperhatikan juga ya bantuan ke sana ya untuk saudara-saudara kita, teman-teman al-ikhwa yang ada di sana ya, terkhusus untuk beberapa pondok pesantren yang saya sendiri kenal. Itu setidak-tidaknya ada 3 pondok pesantren yang sudah mengungsi. Ada puluhan, ada berapa puluh kilo dari tempat itu, dari pusat Merapi, hanya sudah diharuskan mengungsi oleh aparat setempat. Iya, ada di daerah Veteran, ada di daerah Muntilan, ada di daerah Boyolali, Solo. Baik. Dan beberapa tempat yang didatangi yang juga pondok-pondok pesantren seadanya, ini kewalahan. Jadi ikhwa-ikhwa kalau bisa membantu, membantu malam ini dan seterusnya, bisa dikumpul. Kalau di Makassar, saya sendiri yang kumpul. Untuk sepakat kumpul salah satu orang, iya, nanti kita yang salurkan, iya, kepada beberapa teman-teman ikhwa-ikhwa yang ada di sana. Kemarin malam kita sampaikan lebih singkat dari ini, mungkin hanya 2-3 menit atau sampai 5 menit kita sampaikan kepada ikhwa-ikhwa di Galangan, dan alhamdulillah terkumpul sekitar 3.500.000. Iya, kalau itu mungkin bisa terkumpul sampai 10 juta. Bukan hanya malam ini ya. Bagaimana dengan ada beberapa yang berita-berita juga mengenai bencana-bencana Indonesia yang terjadi tanggal-tanggal 26 semua itu, dan beberapa yang terjadi dalam surat yang diceritakan tentang bencana, ada yang surat syuara itu juga, surat kerukunan, terus saya kerukunan dari surat sajadah. Semua yang semacam itu, semua yang semacam itu penafsiran-penafsiran akliyah, ra'yu. Tinggalkan. Itu penafsiran yang mengajak seseorang bangga dengan kali-kalian, bangga dengan hitung-hitungan. Arahnya kemana? Arahnya kemana? Tidak percaya kepada penafsiran yang sebenarnya. Ini metode penafsiran sesat, licik. Sesat, licik. Walaupun menampakkan beberapa sesuatu yang mengagumkan, tetapi itu licik. Penafsiran seperti ini telah diwanti-wanti oleh para ulama. Arah-arahnya apa? Orang hanya bangga, oh iya, benar Al-Quran, tetapi dia sendiri tidak paham kandungan Al-Quran. Sekedar kagum terhadap hitung-hitungan. Tidak mengarah kepada untuk membenarkan Al-Quran, mempelajari lebih jauh. Ada memang ahli seperti itu. Ada orang ahli-ahli seperti itu. Baik. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika.